إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أيها الناس اخوانا في الدين أعزكم الله الحمد لله Saya bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mempertemukan kembali dengan antum semua di daerah Yogyakarta ini yang saya anggap sebagai daerah kenangan saya selama ini. Alhamdulillah dengan taufik dari Allah Subhanahu wa taala kita masih bisa bertemu bertatap muka di rumah Allah Subhanahu wa taala ini, masih di atas prinsip yang benar, di atas manhaj yang sahih sesuai dengan bimbingan kitabullah dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, dengan pemahaman salafun salih radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in. Karena fitri azzakumullah, pembahasan kita sekarang ini ialah pengenalan tentang manhaj salaf, bagaimana prinsip salafun salih, prinsip al-sunnati wal jamaah dibandingkan dengan prinsip-prinsip lain dari kalangan ahli bid'ah, dari kalangan ahli dalal, dari kalangan ahli lahwa dengan berbagai macam alirannya. Wa insyaallah taala, walaupun sedikit mengulang apa yang telah disampaikan sehari sebelumnya oleh al-ustadzul fadil Al-Ustaz Qamar Su'aidi hafizahullah ta'ala, tapi kita anggap sebagai muraja'ah, sebagai pengulangan dalam rangka untuk lebih memantapkan pemahaman kita tentang bagaimana sungguhnya prinsip al-sunnati wal-jama'ah, bagaimana sungguhnya manhaj salaf yang diajarkan oleh para ulama kita, yang diambil dari ajarannya Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ikhwana fi din, a'azzakumullah, Perlu antum ketahui bersama bahwasanya peperangan antara al-haq dengan al-batil ini sudah lama. Awal mula peperangan tadi dimulai dengan pengingkaran iblis la'natullahi alaih, di mana dia tidak mau memenuhi perintah Allah Subhanahu wa taala, tidak mau melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala untuk bersujud kepada Nabi Allah Adam alaihi salatu wassalam Abul Bashar. Di saat itulah iblis alaihi la'natullah yang merupakan sumber segala kesesatan, sumber segala kebejatan, sumber segala ideologi-ideologi sesat, memukulkan genderang perangnya di hadapan Allah Subhanahu wa taala, berperang melawan umat manusia yang bapaknya ialah Nabiullah Adam alaihi salatu wassalam. Dari mulai itulah, di saat itulah terjadinya peperangan, pertempuran antara al-haq dengan al-batil. Al-haq yang dibawa oleh Nabiullah Adam alaihi salatu wassalam dengan bimbingan langsung wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Al-batil yang dipimpin langsung oleh iblis alaihi la'natullah dengan berbagai macam makar-makarnya, makar-makar syaitaniyah. Tetapi alhamdulillah ya ikhwan fillah azakumullah, al-haq itu lebih tua daripada al-batil. Khanafidina azakumullah, genderang perang yang dipukul oleh iblis tadi diabadikan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an yang dikenal dengan sumpah iblis di hadapan Allah untuk menyimpangkan Bani Adam. Fabi'izzatika la'ughwiyannahum ajma'in illa 'ibadaka minhumul mukhlasin. Sungguh demi kemuliaanmu ya Allah, sungguh-sungguh aku akan menyimpangkan mereka semua Bani Adam, illa 'ibadaka minhumul mukhlasin, kecuali hamba-hambamu yang ikhlas dalam beribadah pada engkau ya Allah. Mulai di saat itu iblis alaihi la'natullah memasang jerat-jeratnya, membuat makar-makar busuknya dalam rangka untuk menyesatkan Bani Adam. Dan yang tertulis dalam sejarah keberhasilan pertama iblis alaihi la'natullah dalam rangka untuk menyimpangkan Bani Adam ialah peristiwa pembunuhan dua anak Adam satu sama lain, yang juga diabadikan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an dalam surah Al-Maidah. Namun demikian dia belum berhasil menyimpangkan Bani Adam dalam perkara pemikiran, dalam perkara prinsip, dalam perkara akidah, dalam perkara tauhid. Sehingga Bani Adam semenjak masanya Nabiullah Adam alaihi salatu wassalam sampai masanya Nabiullah Nuh alaihi salatu wassalam asyratu qurun, 10 generasi, mereka semua tetap di atas prinsip yang benar, prinsip yang hak, dengan bimbingan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala melalui Nabiullah Adam alaihi salatu wassalam dan anak cucu beliau yang masih mengajarkan sunnah-sunnah beliau yang didapatkan dari Allah Subhanahu wa taala. Genderang perang kembali dipukulkan oleh iblis alaihi la'natullah dengan semakin dahsyatnya. Tatkala di zaman Nabiullah Nuh alaihi salatu wassalam munculnya kesyirikan yang pertama kali di muka bumi ini sebagai upaya yang sangat keras dari iblis alaihi laknatullah untuk menyimpangkan Bani Adam. Terjadilah yang namanya kesyirikan dalam bentuk hulu bisalihin, berlebih-lebihan di dalam mensikapi orang-orang yang saleh. Watan waswa'an wa yaghutha wa ya'uqa wa nasra. Ia juga diabadikan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an. Ini awal mula terjadinya penyimpangan-penyimpangan prinsip pada Bani Adam. Saat itulah yang merupakan atau dianggap oleh iblis alaihi laknatullah sebagai keberhasilan pertama dalam rangka untuk menyimpangkan Bani Adam dalam perkara prinsipnya, dengan menyimpangkan akidah mereka, tauhid mereka, akidah mereka. Namun Allah Subhanahu wa taala tidak membiarkan Bani Adam begitu saja. Allah Subhanahu wa taala mengutus para rasulnya. Dari mulai rasul yang pertama, Nuh alaihi salatu wassalam, sampai rasul yang terakhir, Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam, menjelaskan kepada segenap umat manusia, menjelaskan kepada Bani Adam tentang prinsip yang benar, tentang manhaj yang salim, wahyu dari Allah Subhanahu wa taala yang diturunkan Allah kepada mereka, warisan Nabiullah Adam alaihi salatu wassalam. Terus wana bicina azakumullah, pergolakan ini terjadi sejak saat itu sampai datangnya Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam. Pergolakan pun semakin dahsyat. Wana bicina azakumullah, Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam di dalam menghadapi peperangan-peperangan yang dilancarkan oleh iblis alaihi laknatullah, beliau menghadapi dua musuh yang berbahaya. Musuh yang pertama ialah orang-orang kufar, baik dari kalangan Yahudinya ataupun dari kalangan Nasoranya ataupun dari kalangan Majus atau dari kalangan musyrikin, baik itu yang menyembah patung-patung berhala-berhala ataupun yang menyembah pohon-pohonan ataupun yang menyembah batu-batuan ataupun yang menyembah orang-orang yang saleh yang dianggap wali oleh mereka. Musuh yang kedua ialah kaum munafikin, orang-orang yang membenci Islam dalam batinnya dan dia menampakkan secara zahir kecintaan mereka kepada Islam, loyal mereka kepada Islam yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Adapun orang-orang kufar, ini adalah musuh dari luar. Sedangkan kaum munafikin, ini musuh dari dalam. Ini juga diabadikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dua musuh yang berbahaya ini yang merupakan kewajiban Rasulullah alaihi salatu wassalam untuk berjihad melawan mereka. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhan nabi, جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم ومأواهم جهنم وبئس المصير." Wahai Nabi, berperanglah engkau melawan orang-orang kafir, musuh dari luar. Wal munafiqin, dan orang-orang munafik, musuh dari dalam. Waghlub alaihim, dan inilah engkau wahai Nabi, bersikap keras kepada mereka. Wa ma'wahum jahannam wa bisal masir, tempat kembali mereka ialah neraka jahannam dan setelah-setelah tempat kembali. Demikian ikhwana fitini azakumullah, Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam sebagai rasul yang terakhir menghadapi dua musuh ini. Adapun musuh-musuh kafir, kita dapati dalam sejarah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dalam sirah nabawiyahnya, kita mendapati bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melancarkan peperangan-peperangan, ghazawat, mengirimkan pasukan-pasukan perang untuk menghadapi kaum musyrikin, orang-orang Quraisy pada waktu itu. Kemudian juga mengirim pasukan-pasukan perang untuk menghadapi Persia, menghadapi Romawi, yang ketika itu merupakan, Romawi waktu itu merupakan kekuatan Nasara yang besar. Persia merupakan kekuatan Majus yang paling besar. Orang-orang Quraisy merupakan kekuatan musyrikin yang paling besar. Dan juga beliau mengirimkan pasukan-pasukannya untuk menghancurkan orang-orang Yahud yang ada di kota Madinah. Bani Nadir, Bani Qainuqa, dan Bani Quraidah. Itu semuanya tertulis dengan rapi dalam sirah nabawiyah beliau, yang kemudian diabadikan oleh para ulama kita dalam buku-buku mereka, dalam buku sirah nabawiyah yang ditulis oleh para ulama ahlu sunnah. Adapun sikap beliau kepada orang-orang munafik, ini sangat keras kepada Nabi Dina azakumullah. Orang-orang munafikin di zaman beliau, yang kemudian nanti menjadi ahlul ahwa'i wal bid'ah, para penyeru-penyeru kebid'ahan, para penyeru-penyeru hawa nafsu, para penyeru-penyeru ideologi sesat, disikapi dengan keras oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita bisa membaca ahadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang khawarij, yang dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai kilabu jahannam, kilabu jahannam, kilabu jahannam, anjing-anjing jahannam, anjing-anjing jahannam, anjing-anjing jahannam. Yang juga disebutkan dalam riwayat yang lainnya, kilabun nar, anjing-anjing neraka. Itu menunjukkan betapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah melaksanakan perintah Allah subhanahu wa ta'ala yang Allah bebankan kepada beliau untuk memerangi orang-orang kufar dan juga memerangi orang-orang munafikin semacam khawarij ini. Disikapi dengan sangat keras, dijuluki dengan kilabu jahannam, kilabu na'am. Juga tatkala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditegur oleh Dzul Khuwaisirah At-Tamimi dari Najd, yang ini merupakan cikal bakal munculnya kelompok khawarij, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mentahdir umatnya, memperingatkan para sahabat dari bahaya orang ini dan dari bahaya aliran sesat yang bakal dimunculkan oleh orang ini di belakang nanti. Ketika itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan, yakhruju min bi'di hadha qaumun tahqiruna salatakum bi salatihim wa siyamakum bi siyamihim yaqrauna al-Qur'an la yablughu taraqihim yamruquna min ad-dini kama yamruqu sahmun min ar-ramiyah. Akan keluar dari sulbi orang ini, turunannya orang ini, suatu kaum di mana kalian wahai para sahabat merasa meremehkan salat kalian bila dibandingkan dengan salatnya mereka, puasa kalian bila dibandingkan dengan puasa mereka. Mereka membaca Al-Qur'an tetapi tidak sampai ke kerongkongan mereka. Mereka yang merukuna min ad-dini kama yamruku sahmun min ar-ramiyah. Mereka keluar dari agama ini sebagaimana keluarnya anak panah dari buruannya. Tahdir yang sangat keras dari Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ikhwana fi din azakumullah. Risalah nabawiyah ini kemudian diteruskan oleh para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in. yang dipimpin oleh Khulafaur Rasyidin, Khulafaul Arba'ah, yang juga dipimpin setelahnya oleh para ulama ushabah, para ulama dari kalangan sahabatul Rasulullah alaihi salatu wassalam wa radhiyallahu taala anhum ajma'in. Tatkala muncul fitnah Khawarij di tengah-tengah umat ini, para sahabat radhiyallahu taala anhum ajma'in bergabung dengan Amirul Mukminin Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu berperang melawan Khawarij dalam pertempuran Nahrawan. Ini sebagai bukti bagaimana mereka, para sahabat radhiyallahu taala anhum ajma'in, meneruskan risalah nabawiyah yang diwarisi dari nabi mereka, nabi kita semua, nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam, dalam upaya untuk mentahdir, memperingatkan umat dari bahaya munafikin, ahlul ahwa'i wal bid'ah, para Khawarij, diperangi langsung oleh Amirul Mukminin Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu, yang sejarahnya juga telah ditulis secara lengkap dan rapi oleh para ulama Ahlussunnah wal Jamaah. Juga tatkala muncul fitnah Syiah Rafidhah, kelompok yang membenci Islam secara batin dan menampakkan kecintaan mereka kepada Ahlul Bait, kecintaan mereka kepada Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu, tapi kemudian mereka terlalu berlebih-lebihan, ifrat, hulu dalam menyikapi Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu dengan anak cucunya, sampai pada tingkat mereka kemudian menjadikan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu sebagai ilah min dunillah, sebagai sembahan selain Allah Subhanahu wa taala. Kita pun juga melihat kembali bagaimana para sahabat radhiyallahu taala anhum ajma'in yang waktu itu dipimpin oleh Amirul Mukminin Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu mensikapi ghulatus syiah tadi itu. Bahkan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu memerintahkan kaum muslimin pada waktu itu untuk menggali parit dan mempersiapkan kayu bakar yang banyak, kemudian dimasukkan dalam parit tadi dan dinyalakan di situ api yang menyala-nyala. Kemudian beliau memerintahkan kaum muslimin, memerintahkan prajurit-prajurit beliau untuk menangkapi orang-orang Syiah Rafidhah pengikut Abdullah bin Sabah al-Yahud. Kemudian dimasukkan ke dalam api tadi sebagai bentuk kebencian Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu terhadap Syiah tadi, Rafidhah tadi, dan juga sebagai bukti bahwasanya para sahabat alaihi salatu wassalam masih berpegangan dengan risalah nabawiyah yang diwarisi dari nabi kita semuanya, nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam. Bukhana fitina azzakumullah, pada waktu itu yang namanya Islam yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam sangat zahir, sangat nampak, sangat terang sebagaimana terangnya matahari menyinari bumi ini. Semua orang mengerti bagaimana Islam yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam yang kemudian diteruskan oleh para sahabat radhiyallahu taala anhum ajma'in. Namun pada fitnah azzakumullah, setelah munculnya berbagai macam firqah-firqah dalal tadi, setelah munculnya orang-orang Khawarij, setelah munculnya orang-orang Syiah yang kemudian teruskan oleh firqah-firqah yang lainnya, baik dari kalangan Qadariyah, dari kalangan Sufiyah, dari kalangan Jahmiyah, dari kalangan Mu'tazilah, dari kalangan Murji'ah, dari kalangan Asy'ariyah, Karramiyah, Kullabiyah, maturidiyah atau yang lain-lainnya. Di saat itu ikhwana fiddin azzakumullah, Islam mulai terkaburkan, tersamarkan di kalangan kaum muslimin pada waktu itu, karena ternyata kelompok-kelompok bid'ah tadi, aliran-aliran sesat tadi, mereka semuanya ternyata mengaku sebagai muslimin, mengaku sebagai atba'ur rasul alaihi salatu wassalam, pengikutnya Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Sehingga muslimin pada waktu mengalami pengkaburan, mengalami talbis samar tentang pekerja atas mereka Islam yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam tadi. Di saat itulah qanafidina azakumullah, para ulama ahli sunnati wal jamaah, para ulama kaum muslimin pada waktu itu, dari kalangan atba'ut tabi'in, dari kalangan para imatul huda, kemudian memunculkan nama-nama yang membedakan diri mereka dengan kaum muslimin sempalan yang disebutkan tadi. Dari situ kemudian para ulama memunculkan nama ahlu sunnah, nama sunnah, memunculkan nama al-jamaah, memunculkan nama al-firqatun najiyah, memunculkan nama at-taifah al-mansurah, memunculkan nama ahlul hadith wa ahlul athar, dalam rangka untuk menerangkan kepada umat bahwasanya prinsip yang benar, ajaran yang benar yang datang dari Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, yang diwarisi oleh para sahabat radhiyallahu taala anhum ajma'in, yang kemudian diwarisi lagi oleh para tabi'in alaihi salatu wassalam, ialah sunnah tadi, ialah al-firqatun najiyah, ialah at-taifah al-mansurah, ahlu sunnah, ahlu jamaah, ahlu hadith, ahlu athar. Nama-nama ini ikhwan fillah azakumullah mereka munculkan di samping menerangkan kepada umat ini bagaimana sungguhnya Islam yang benar, dimunculkan oleh mereka juga dalam rangka untuk mengcounter pemikiran-pemikiran jahat, pemikiran-pemikiran sesat yang dimunculkan oleh para firqah-firqah dalal tadi, pemikiran akhlaniyah mu'tazilah yang mendewakan akal dalam beragama, dikonter oleh para ulama al-sunnati wal jamaah dengan hadis, dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dengan adar bahwasanya prinsip yang benar ialah kembali kepada hadisnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kembali kepada sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kembali kepada atharus sahabah, athar-atharnya para sahabat radhiyallahu taala anhum ajma'in. Wahakala, sehingga muncul pada waktu itu nama-nama yang indah buat kaum muslimin yang masih berpegangan dengan kitabullah dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang masih berpegangan dengan ajarannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, muncul nama al-firqatun najiyah, diambil oleh para ulama dari hadisnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. وستفترق هذه الأمة على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. Dan umat ini akan terpecah menjadi 73 golongan, semuanya dalam neraka kecuali satu yang disilakan dengan al-firqatun najiyah, kelompok yang selamat dari neraka jahannam. Muncul juga ketika itu al-taifah al-mansurah, kelompok yang tolong oleh Allah subhanahu wa ta'ala, juga diambil dari hadisnya Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, la tazalu qa'ifatun min ummati mansurah wa fi riwayatin zahirina 'ala al-haq la yadhurruhum man khalafahum wa la man khadhalahum hatta yatiya amrullah wa hum kadhalik. Senantiasa ada satu kelompok, satu qa'ifah di kalangan umatku ini, mansurah, senantiasa ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang disebutkan dalam riwayat yang lain, zahirina 'alal haqq, mereka semuanya nampak di atas kebenaran. Tidak membahayakan mereka orang-orang yang menyelisih mereka atau orang-orang yang merendahkan mereka, sampai datangnya perintah Allah Subhanahu wa taala, urusannya Allah Subhanahu wa taala, dalam keadaan mereka mastab demikian prinsipnya. Muncul juga pada waktu itu nama al-jama'ah, ahlul jama'ah, juga diambil dari hadisnya Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam yang saya sebutkan di atas. Wa tataftariqu hadhihi al-ummah ala 73 firqah kulluha fi an-nar illa wahidah. Yang disebutkan dalam riwayat yang lainnya, wahiya al-jama'ah, dia adalah al-jama'ah, sehingga dikenal dengan ahlul jama'ah. Muncul pula pada waktu itu ahlus sunnah, dikarenakan mereka ialah orang-orang yang kembali kepada sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam segala praktek kehidupan mereka, baik dalam dakwahnya, dalam akidahnya, dalam ibadahnya, dalam sopan santunnya, akhlakul karimahnya, maupun dalam bidang muamalahnya. Juga diambil dari wasiat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada para sahabatnya tatkala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan mau'izah, pengarahan-pengarahan kepada para sahabat, mau'izatun balighah, yang pada waktu itu para sahabat menangis, para sahabat kemudian ternyuh hatinya dikarenakan pengarahannya semikian luar biasanya ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika itu para sahabat meminta wasiat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, ka'annaha mau'izatun wati'in fa'usina. Wahai Rasulullah, seakan-akan ini adalah pengarahan orang yang mau berpisah. Fa'usina, maka berilah kami wasiat, wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika itu belum mewasiatkan, usikum bitaqwallah azza wa jal wassam'i wa ta'ah, wa in ta'ammara alaikum abdun habashi fa innahu man ya'ish minkum fa sayara ikhtilafan kathira fa alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al mahdiyyin min ba'di afwa 'alayha bin nawajid. Saya wasiatkan kepada kalian semuanya untuk